Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بابا dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala karunia dan nikmat-Nya. Berbagai kebaikan yang Allah limpahkan, berbagai anugerah yang kita berikan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah dari pemberian-pemberian yang sepatutnya selalu disyukuri sebagai bentuk penghambaan kepada-Nya. Sebagaimana yang Allah perintah, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian terhadap segala nikmat Allah apabila benar kalian itu beribadah kepada-Nya. Kita menunaikan solat maghrib secara berjamaah, menunaikan sebuah kewajiban di dalam agama. Itu adalah anugerah dan nikmat yang sangat besar, dari suatu kebaikan yang sangat agung. Apalagi ibadah solat adalah rukun yang kedua di dalam agama, suatu anugerah yang sangat berharga, sebuah cahaya yang menerangi setiap muslim dan muslimat di dalam kehidupannya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, taufik dan inayah-Nya di dalam melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Pada pertemuan kali ini, tema yang diminta dari pihak masjid terkait dengan sebuah ibadah yang agung, sebuah anugerah yang insyaallah taala akan menyapa kaum muslimin dan muslimat di masa mendatang, yaitu terkait dengan puasa Ramadan. Dan ini adalah pembahasan yang penting untuk diketahui karena terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan suatu hal yang indah. Pembahasan ini kita kaji sebelum datangnya bulan Ramadan, karena diantara bentuk kebaikan pada seorang hamba apabila dia bersegera di dalam menyambut ibadah tersebut, menunjukkan kecintaannya kepada ibadah itu. menunjukkan kerinduannya untuk mendapatkan dari anugerah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam pembahasan salat, tatkala beliau melihat sebagian dari sahabat ada bentuk keterlambatan, maka beliau bersabda, taqaddamu wal ya'tamma bi, taqaddamu wa'tammu bi wal ya'tamma bikum man khalfakum, la yazalu qawmun yata'akharuna hatta yu'akhirahum Allah. Kata beliau kepada para sahabatnya, majulah kalian ke depan, hendaknya kalian bermakmum mengikutiku. Hendaknya kalian bermakmum mengikutiku, dan hendaknya orang yang datang setelah kalian mengikuti kalian. Terus-menerus suatu kaum itu dia terlambat dari menghadiri sholat hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkannya. Terus-menerus suatu kaum itu terlambat hingga Allah mengakhirkannya. Perhatikan bagaimana keterlambatan di dalam menghadiri sholat berjamaah itu adalah sebab yang menyebabkan urusan seorang hamba diakhirkan oleh Allah. Dari kemaslahatan dan kebaikannya diundur, tidak disegerakan. Karena itu kita diperintah secara umum di dalam agama ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian, dan sorga yang luasnya langit dan bumi disiapkan untuk orang yang bertakwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan ibadah para nabi dan para rasul, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya para nabi itu, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka beribadah dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Iya. Maka di antara bentuk bersegera di dalam menyambut kebaikan adalah seorang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dan kegembiraannya dengan dia mempelajari terkait hukum-hukum yang terdapat di dalam bulan tersebut, dari ketentuan-ketentuan yang dengannya dia mendulang pahala sebanyak-banyaknya di dalam bulan itu. Ibarat seorang yang akan kedatangan tamu, yang tamu ini sangat dia nanti-nanti. Tamu ini diharapkan darinya memberinya sesuatu yang banyak, bekal-bekal yang sangat berharga, hadiah-hadiah yang tidak ternilai. Maka tentu orang yang akan didatangi bersiap untuk menyambut tamunya. Dia akan memikirkan bagaimana cara menyambut tamu tersebut dengan baik, sehingga kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan dia capai sebagaimana mestinya. Iya. Maka demikianlah seharusnya. Dan ini kaidah di dalam kehidupan, kaidah di dalam ibadah terkait dengan salat, puasa, zakat, haji maupun yang lainnya. Siapa yang ingin baik di dalam ibadahnya, maka hendaknya dia sambut ibadah tersebut dengan hati yang lapang, dengan persiapan ilmu, dia kenal hukum-hukum seputar ibadah itu, dan dia kenal bagaimana dia melaksanakan ibadah tersebut sebagaimana mestinya, sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, dengan hal tersebutlah Hendaknya mereka bergembira. Keutamaan dari Allah dan rahmatnya ini mencakup agama ini secara keseluruhan dan mencakup dari rukun-rukun dan pokok-pokoknya, termasuk darinya puasa. Kalau seorang dengan puasa ini dia bergembira, iya, maka itulah pelaksanaan terhadap kandungan ayat ini. Kul bifadlillahi wa birahmatih, katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira. Falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Karena dunia ini tidak ada nilainya dibanding ibadah, perbekalan yang disiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Rasulullah telah memberikan penggambaran yang detail dalam hal ini. Diperbandingkan antara ibadah dengan dunia. Perbandingan yang harusnya membuat seorang muslim dan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengetahui kedudukan ibadah yang agung di sisi Allah dan mengenal hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah sunnah saja misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, "Raka'at al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Ini sekadar dua rakaat sunnah sebelum subuh. Bukan kewajiban, hal yang dianjurkan. Keutamaannya sudah diberikan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimanapun kalau dia lakukan sholat wajibnya sebagaimana yang diperintah. Bagaimanapun kalau dia lakukan dari puasa Ramadannya sebagaimana mestinya. Demikian pula kalau dia tunaikan dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Iya. Dan banyak sisi-sisi dari keterangan agama ini yang mengharuskan seorang itu bergembira dan bersiap di dalam menyambut kebaikan-kebaikan dari musim-musim yang membawa berbagai anugerah dan karunia untuk seorang hamba, termasuk datangnya bulan Ramadan ini, dan termasuk kesalahan seorang yang menyambut datangnya bulan Ramadan dia menyambutnya sebagaimana umumnya dia sambut hari-hari yang berlalu bersamanya. Iya. Karena kedatangan Ramadan pada tahun ini dan pada tahun yang akan datang dan tahun berikutnya, harusnya ada perbedaan-perbedaan di dalam menyambutnya. Setiap kali Ramadan itu datang, harusnya dia lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Iya. Dan untuk sampai ke jenjang lebih baik ini, harus ada persiapan. Harus ada persiapan dan harus ada kesungguhan. Iya. Maka dari pilihan yang baik, tema kajian kita pada malam hari ini, kita akan membahas sedikit dari urgensi puasa itu, kedudukannya di dalam syariat, serta beberapa hukum yang terkait dengan puasa. Dari pentingnya puasa ini, puasa di bulan Ramadan salah satu dari rukun Islam. Iya. Salah satu dari rukun Islam. Diwajibkan puasa Ramadan ini di tahun kedua Hijriah. Dua tahun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Yang sebelumnya kewajiban puasa diwajibkan terhadap kaum muslimin hanya pada tanggal 10 Muharram saja. Setelah itu turun kewajiban puasa Ramadan. Hanya saja masih diberi pilihan. Boleh dia puasa dan boleh dia berbuka. Tapi kalau dia berbuka, dia memberi makan orang-orang miskin. Kemudian turun tahapan yang terakhir di dalam kewajiban puasa. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan dan terpenuhi syarat berpuasa, dia wajib untuk berpuasa. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang pada Al-Quran itu mengandung petunjuk dan kejelasan. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Maka ini perintah mutlak. Siapa yang menyaksikan bulan, hendaknya berpuasa. Kalau di ayat sebelumnya dikasih pilihan. Iya. Nah ini tahapan sebelumnya. Dan tahapan yang terakhir, bulan Ramadan diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah yang memenuhi beberapa persyaratan. Syarat yang pertama, dari orang yang diwajibkan padanya puasa, dia adalah seorang muslim yang benar keislamannya. Yang kedua, dia adalah seorang yang balig. Seorang yang balig. Adapun anak kecil, tidak ada kewajiban berpuasa. Hanya saja dianjurkan untuk berpuasa dan dianjurkan untuk dilatih dengan puasa. Iya. Karena itu, para sahabat mendidik anak-anak mereka berpuasa. Dan kalau mereka, anak-anaknya misalnya menangis, ya, ingin makan atau minum, maka diberi dari mainan yang membuat dia lalai akan makan dan minumnya. Ya, dan ini dari bentuk melatih. Anak-anak mendidik, membiasakannya supaya terbentuk jiwa mengenal tanggung jawabnya, mengenal kewajibannya, mengenal keislamannya. Iya. Dan ini dilatih semenjak kecil. Karena itu di pembahasan sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati bi sab'in wadribuhum 'alaiha bi ashrin." Perintahlah anak-anak kalian itu untuk melakukan salat, anjurkan mereka salat di umur 7 tahun. Dan pukullah di umur 10 tahun. Biasanya umur 10 tahun belum balik. Tapi diperintah dipukul, tapi pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang keras, supaya dia menyadari bahwa ini adalah hal yang ditekankan di dalam syariat. Ditekankan di dalam syariat. Maka demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Iya. Seorang perempuan pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan anaknya yang masih bayi. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ali hadha hajj?" "Wahai Rasulullah, apakah untuk anak ini ada haji?" Padahal masih bayi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, walaki ajr." Kata beliau, "Iya. Ada haji dan kamu dapat pahala. Dan kamu wahai ibu mendapat pahala." Iya. Maka dari ketentuan dan syarat kewajiban puasa, dia harus balik. Hanya saja kalau belum balik, dilatih berpuasa. Kemudian yang ketiga, disyaratkan dia adalah seorang yang akil. Ini syarat yang ketiga dari syarat kewajiban. Orang yang waras. Adapun yang tidak waras, tidak ada kewajiban atas dirinya, karena dia tidak menyadari dan dimaklumi bahwa puasa itu sama dengan ibadah yang diperintah yang lainnya. Diharuskan niat, dan niat itu tidak mungkin hadir kalau dia tidak waras. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa ibadah as-sabi tidak diterima hatta yablug wal majnun hatta yafiq. Ibadahnya anak kecil tidak diterima sampai dia balik, dan orang yang tidak waras sampai dia sadar, sampai dia terjaga. Kemudian dari syarat kewajiban juga disyaratkan bahwa puasa tersebut atau orang yang melakukannya adalah orang yang mampu. Tidak ada penyakit pada dirinya. Bukan pula orang yang sedang menyusui atau perempuan yang sedang hamil yang tidak sanggup berpuasa. Dia punya kemampuan. Ini syarat umum pada setiap kewajiban. Karena Allah firman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian syarat yang keempat dari syarat kewajiban berpuasa, atau syarat yang kelima dari syarat kewajiban berpuasa, dia adalah seorang yang mukim. Adapun seorang musafir, ada keringanan untuk tidak berpuasa. Hanya saja kalau dia sudah kembali dan tidak safar lagi, maka hari yang dia tidak berpuasa saat melakukan perjalanan itu dia ganti di masa dia mukim, di masa dia sudah tidak melakukan perjalanan. Kemudian syarat yang keenam dari syarat kewajiban, tidak ada penghalang baginya. Dan ini terkait dengan perempuan, dia tidak haid, tidak pula nifas. Adapun kalau perempuan dia haid, maka tidak ada kewajiban puasa terhadapnya, bahkan tidak boleh dia melakukan puasa dan hari-hari yang dia tidak berpuasa itu diqadha. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqadha'i as-shaum wa la nu'maru biqadha'i as-salat. Kami para perempuan diperintah untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintah untuk mengqadha salat. Iya. Maka ini 6 syarat dari syarat kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat akan hal tersebut. Dasar kewajibannya jelas di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian itu bertakwa. Iya. Maka puasa ini adalah kewajiban di tengah umat ini sebagaimana telah ada kewajiban berpuasa di umat-umat sebelum kita. Hanya saja puasa itu banyak bentuknya. Iya, karena puasa dari sisi bahasa artinya menahan. Artinya menahan. Pada sebagian umat ada yang puasanya menahan tidak berbicara. Dia makan, minum, tetapi dilarang berbicara. Ya, adapun kita umat Islam, yang dilarang adalah hal-hal yang tertentu. Dilarang makan, minum, hubungan suami istri. Dan ini dari perkara yang mesti ditinggalkan dalam puasa. Sebab kalau dilanggar membatalkan puasa. Dan ada hal-hal yang juga dilarang karena bisa mengurangi pahala puasa. Ya, bisa menyebabkan puasa itu menjadi makruh. Dan ini akan datang rinciannya insyaallah taala. Iya. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan akan kewajiban puasa ini. Beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakat wa hajjil bait wa shaumi ramadhan." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ini hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Muslim, Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam? Apakah itu Islam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila." Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan engkau menegakkan salat, engkau mengeluarkan zakat, engkau berpuasa Ramadan, dan engkau berhaji apabila engkau mampu. Ini ada sedikit perbedaan. Kalau hadis Ibnu Umar tadi, haji didahulukan kemudian puasa. Kalau hadis Umar bin Al-Khattab, puasa dahulu baru apa? Baru haji. Karena itu ada 2 pendapat di kalangan ulama. Ya, semuanya sepakat bahwa puasa salah satu dari rukun Islam. Tapi apakah dia di rukun keempat ataukah di rukun yang kelima? Ini 2 pendapat berdasarkan 2 hadis tersebut. Karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau berpendapat haji lebih utama. Karena itu di susunan Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mendahulukan pembahasan haji kemudian pembahasan puasa. Kalau Imam Muslim sebaliknya, beliau uraikan dulu pembahasan puasa baru pembahasan apa? Pembahasan haji. Walaupun dari sisi dalil ya, dan banyak sudut yang menguatkan bahwasanya haji itu lebih didahulukan daripada puasa, karena di haji berkumpul dari simbol-simbol keislaman, dari pokok-pokok penghambaan yang jarang diketemukan di ibadah-ibadah yang lainnya ya. Kemudian selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang Arabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim akan kewajiban-kewajibannya. Maka disebutkanlah dari kewajiban antasuma ramadhana, engkau berpuasa bulan Ramadhan. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairuhu?" Apakah ada kewajiban atas saya selain daripada puasa Ramadan? Kata beliau, la illa antatawwa. Tidak ada kewajiban lain kecuali engkau berpuasa sunnah. Berpuasa yang bersifat tambahan. Iya. Maka hadis ini juga menegaskan bahwa puasa Ramadan itu dari kewajiban. Dari kewajiban. Karena dia adalah rukun Islam, tentunya diwarnai dengan keagungan. Diwarnai dengan simbol-simbol penghambaan yang besar. Dan ini mengkaji tentang hikmah di belakang puasa, pembahasan yang luas kan. Iya. Pembahasan yang luas. Tapi walaupun luas, ternyata banyak dari kaum muslimin, dari orang-orang yang berpuasa, tidak memperhatikannya. Kurang di dalam memahaminya. Ya, dari pokok dan hikmah di belakang puasa ini diterangkan di ayat yang mewajibkannya. La'allakum tattaqun, supaya kalian apa? Supaya kalian bertakwa. Karena puasa ini mengantar kepada ketakwaan. Mengantar kepada ketakwaan dalam segala maknanya. Dalam segala maknanya. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan sesuai dengan petunjuk Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan apa yang dilarang sesuai dengan petunjuk Allah karena takut terhadap siksaan Allah. Takwa adalah seorang hamba melakukan amalan-amalan yang membentenginya dari kemurkaan Allah, dari kemarahan dan api nerakanya. Iya. Karena takwa itu dari kata al-wiqayah. Wiqayah itu adalah penghalang, pelindung. Maka dengan amalan yang dikerjakan seakan-akan dia memohon kepada Allah supaya dia dilindungi dari api neraka, dijauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itulah takwa. Dan takwa ini terdapat di dalam lembaran-lembaran syariat puasa. Iya. Bahkan kalau diperiksa dari hukum-hukum puasa dari awal hingga akhirnya, terdapat bentuk-bentuk ketakwaan yang sangat agung yang membawa seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa. Dan ini derajat yang tinggi, sebab meraih gelar ketakwaan itu adalah sumber keberuntungan. Sumber keberuntungan. Karena wali-wali Allah, Allah sifatkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? Orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Pada hari kiamat semuanya bermusuhan. Semuanya bermusuhan. Si ayah akan memusuhi anaknya. Suami akan memusuhi istrinya. Iya. Siapa saja akan bermusuhan pada hari kiamat kecuali orang yang bertakwa. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Pada hari kiamat seluruh manusia akan melewati hamparan neraka jahannam, hamparan jembatan di atas neraka jahannam. Dan itu adalah sumpah Allah. Ya Allah telah bersumpah, tidak akan berubah. Semuanya akan melewatinya. Allah firman, wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiyan. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia pasti akan mendatangi neraka, mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Itu adalah ketentuan dari Rabbmu yang sudah diputuskan. Tidak bisa berubah lagi. Iya. Jangan dipikir jembatannya jembatan suramadu. Ya. Ini jembatan lebih halus daripada rambut, lebih tipis daripada pedang, sangat licin. Di tengahnya duri-duri menyambar-nyambar. Siapa yang bisa selamat? Allah menerangkan siapa yang selamat. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Kemudian kami menyelamatkan orang yang bertakwa. Lagi-lagi yang bertakwa yang diselamatkan. Kemudian kami menjatuhkan orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut, dihinakan jatuh ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Iya. Maka perhatikan dari keutamaan takwa ini. Dan bulan Ramadan itu adalah madrasah, adalah pendidikan yang agung, melatih ketakwaan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Idza kana yawma shaumi ahadikum fala yarfud. Iya. Fala yarfud wa la yashab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un shaim. Apabila salah seorang dari kalian itu berpuasa, maka janganlah dia melakukan rafat, perbuatan yang sia-sia. Jangan pula dia melakukan hubungan suami istri atau pendahuluan-pendahuluan yang mengarah ke sana. Iya. Dan jangan pula dia marah. Ini semua perkara-perkara adalah bentuk dari takwa. Kalau dia dicela oleh seseorang atau diperangi oleh seseorang, hendaknya dia berkata, saya adalah seorang yang berpuasa. Cukup dia ingat puasa, sebab puasa terdapat di dalamnya makna takwa yang melarang dia untuk melayani orang-orang jatuh di dalam kejahilan, jatuh di dalam hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari makna takwa dia tinggalkan apa yang dilarang. Dilarang makan, minum, syahwat. Iya. Itulah hal yang menyebabkan mereka dimuliakan. Karena itu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyam. Jadi disebutkan sebelumnya bahwa setiap amalan anak Adam kebaikannya dilipat gandakan 10 kali lipat menjadi 700 kali lipat kecuali puasa. Kecuali puasa diberi kekhususan. Kenapa? Allah firman, illa siyam bainahu li wa ana ajzi bi. Yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kecuali puasa, sungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberi pahala untuknya. Hambaku ini, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan syahwatnya karena saya, karena aku. Dan itulah takwa namanya, ketakwaan. Iya. Maka siapa saja yang memperhatikan dari nas-nas tentang puasa, terdapat di dalamnya dari makna takwa yang sangat agung, dari makna takwa yang sangat indah. Kemudian dari hikmah di belakang puasa ini, di dalam puasa ini, seorang hamba dididik untuk teratur di dalam kehidupannya, rapi di dalam hidupnya. Iya, rapi di dalam hidupnya. Dan itu nilai-nilai puas, nilai-nilai ibadah yang diajarkan kepada kita. Nilai-nilai ibadah yang diajarkan kepada kita. Karena Allah cinta hal yang seperti itu. Inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berperan di jalannya bersaf-saf bagikan bangunan yang sangat kokoh. Iya. Di dalam puasa aturannya, seorang berpuasa ketika fajar subuh dia mulai menahan ketika fajar subuh terbit. Boleh berbuka setelah matahari terbenam. Iya, ini waktu berpuasa. Selain daripada itu boleh dia makan, diatur waktunya. Tidak boleh dia dahului, tidak boleh pula dia lewati. Iya. Maka ini ketentuan dibuat beraturan. Sama ketika seorang sholat. Dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Tidak boleh seorang itu sholat, dia sujud dahulu, kemudian takbiratul ihram, harus berurut. Dan ini pendidikan supaya seorang itulah rapi, tertib. Demikian pula di haji. Dari amalan hali bermula dari tanggal 8 Dzulhijjah hingga tanggal 13. Iya. Itu dimulai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah pasti. Tanggal 8 apa amalan yang dilakukan, tanggal 9 apa amalan yang dilakukan, tanggal 10, tanggal 11, semuanya sudah ada ketentuan dan amalan yang dikerjakan. Dan ini mendidik kaum muslimin untuk teratur dan rapi. Andai kata hikmah-hikmah ibadah ini dijalankan dengan baik dan diterapkan di dalam kehidupan, akan indah kehidupan kaum muslimin. Rapi dalam kehidupannya dalam segala hal. Iya. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, banyak dari keagungan ibadah kita lalai dalam memperhatikan dia. Dari hikmah di belakang puasa ini, terdidik di dalam puasa berbagai akhlak yang mulia untuk hamba-hamba yang berpuasa. Dan ini adalah pendidikan akhlak. Madrasah, sebuah bulan tempat untuk mendidik akhlak seorang hamba. Iya. Dilatih berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dilatih untuk menahan jiwanya, tidak memperturutkan syahwatnya. Dilatih dirinya untuk selalu mengharap dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang akhlak ini luas sekali pembahasannya. Iya. Di antara akhlak yang mulia yang diajarkan di dalam puasa ini adalah perhatian terhadap sesama. Iya. Orang yang kalau dia tidak berpuasa, dia tidak akan merasakan bagaimana laparnya orang-orang miskin yang biasanya mereka dalam sehari hanya makan sekali. Atau orang-orang miskin yang biasanya mereka hanya makan sekali dalam dua hari. Dia tidak akan bisa merasakannya. Tapi dengan syariat puasa ini, dia merasakan, oh rupanya lapar itu seperti ini keadaannya. Orang yang kekurangan dari saudaraku mengalami hal yang seperti ini. Maka memberikan dari untuknya akhlak yang mulia, perhatian terhadap sesama kaum muslimin, merahmati kaum muslimin. Dan ini maksud syariat yang agung. Dari dasar syariat yang sangat agung, kaum muslimin dididik untuknya. Di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan bagian yang lainnya. Dan di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu, tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahr wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi dan sayang menyayangi bagikan satu tubuh. Apabila sebagian dari anggota tubuh mengeluh sakit, dirasakan oleh anggota tubuh yang lainnya. Dengan dia panas, tidak bisa tidur. Itulah kaum mukminin. Iya. Dan ketika muncul akhlak, dia gemar membantu saudara. Apalagi di bulan Ramadan, ada anjuran untuk apa? Buka puasa bersama. Iya. Ada anjuran untuk memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faqara sha'iman falahu ajr ka ajri sha'im, la yanqus min ujurihi syai." Siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Ini pendidikan untuk apa? Membuat seorang muslim itu punya jiwa rahmat kepada saudaranya, perhatian terhadap sesama kaum muslimin. Iya. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Dan ini dari akhlak yang mulia yang dengannya Islam mengajarkan umat supaya tercipta kemasyarakatan yang baik, terbina sebuah negara yang sangat kuat di atas persaudaraan dan kesatuan. Kemudian dari akhlak yang mulia di belakang puasa ini, kita dididik dengan akhlak kesabaran. Iya. Seorang itu bersabar. Dan puasa disebut sebagai sabar. Disebut sebagai sabar. Kenapa? Iya. Para ulama menyebutkan karena sabar itu terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, ada sabar di dalam meninggalkan larangan, dan ada sabar di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah. Tiga jenis sabar ini semuanya ada di dalam puasa. Iya. Dia menahan dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Itu ketaatan, sabar dalam ketaatan. Dia tidak makan, tidak minum, meninggalkan syahwatnya. Dia sabar di dalam meninggalkan apa? Larangan. Di tengah puasa dia tanggung dari lapar, dari dahaga, dari badan yang lemas. Dia tidak berkeluh kesah. Dia tahu ini adalah ketentuan yang Allah tentukan terhadap orang yang berpuasa, terhadap orang yang menjalankan syariat yang agung ini. Dia terima takdir dan ketentuan Allah. Maka di dalam puasa terdapat apa? Seluruh makna sabar. Seluruh makna sabar. Karena itu wajar kalau puasa diberi pahala tidak terhingga. Sebagaimana sabar itu diberi pahala tidak terhingga juga. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum begini hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberi pahala untuk mereka tanpa ada batasannya. Tanpa ada batasannya. Kemudian dari akhlak yang mulia di belakang puasa itu, ya, akan terasa di dalam berpuasa itu adanya kesamaan. Ya. Seorang menyadari bahwa dirinya sama dengan yang lainnya. Sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini posisi-posisi agung di dalam ibadah. Harus kita ingat, ada di dalam salat, ada di dalam puasa, dan lebih tampak lagi di musim haji. Ya. Lebih tampak di musim haji. Semuanya datang dengan pakaian yang sama. Ya, dengan pakaian putih, tidak ada yang menutup kepalanya. Ya. Semuanya adalah hamba Allah. Tidak ada bedanya di situ antara si raja dan si rakyat, pemimpin dan yang dipimpin, si kaya dan si miskin. Ya. Laki-laki dan perempuan, yang tua maupun yang muda, semuanya sama pada kedudukan itu. Sama di kedudukan puasa. Semuanya berpuasa, tidak ada bedanya. Kedudukannya sama. Iya. Jadi, melatih seorang untuk mengenal jati dirinya. Iya. Mengenal kadar dirinya. Dan ini akan membuatnya seimbang. Dan ini dari pokok akhlak yang mulia. Pokok akhlak yang mulia. Iya. Sebab dasar dari akhlak yang jelek itu bermuara dari kejahilan dan kezaliman. Kejahilan dan kezaliman. Karena itu dikatakan fahamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ya, amanah ini ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, tidak ada yang mau menyandang amanah. Tapi ternyata manusia yang menyandangnya. Sungguhnya manusia ini banyak jahilnya, banyak berlaku zalim. Dan kezaliman itu melampaui batas, keluar dari batasnya. Iya. Tidak diletakkan sesuatu, bukan diletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Maka dengan puasa ini terdidik seorang dengan akhlak yang mulia. Terdidik dengan akhlak yang mulia. Belum lagi di belakang puasa ini terdapat dari hikmah-hikmah pendidikan untuk hati. Iya. Andai kata tidak ada manfaat di dalam puasa selain daripada itu, maka cukuplah itu sebagai suatu keutamaan. Dan ini pendidikan untuk hati. Dari pendidikan yang sangat hebat di dalam puasa. Manfaat yang sangat besar. Manfaat yang sangat besar. Karena hati yang selamat, itulah yang membawa kebaikan untuk seorang hamba pada hari kiamat. Allah firman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari kiamat itu adalah hari tatkala harta dan anak-anak tidak bisa memberi manfaat. Kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan di dalam puasa dididik seorang hamba dengan akhlak, dengan hati yang mulia, hati yang diridhai oleh Allah. Ada sifat sabar, ada sifat syukur, ada sifat ridha, ada sifat mengharap, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada rasa takwa, dan itu juga ada kaitannya dengan amalan hati. Kemudian ada bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertawakal kepada-Nya, menerima dari ketentuan dan takdir-Nya. Banyak lagi dari amalan-amalan hati terdiri di dalam rangkaian apa? Di dalam rangkaian puasa. Baik, kayaknya sudah ada. Mungkin kita apa namanya? Salat dulu. Baik. Untuk sementara saya ucapkan sampai sini. Insyaallah taala bisa membuat salat. Ya, pada salat sambung. Baik, kita sambung nanti selepas salat. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.